Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita melanjutkan kembali membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini. Kita sampai di halaman 24 ya. Ya, 24. Sebelumnya saya sampaikan ada jamaah kita yang senantiasa hadir di pengajian ini tadi berangkat dari Solo ke sini. Berangkat dari Solo karena tempat kerjanya di Solo. Kodrono tadi kecelakaan dan sekarang dirawat di rumah sakit Karima Kartosuro. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau dan kesabaran atas musibah yang menimpa. Namanya Mas Abul Fida dari Tulung. Setiap berangkat pengajian berangkatnya dari Solo. Baru setelah selesai pengajian di sini baru pulang. Qala Ar-Raziyani, qala Ar-Raziyani. Kenapa tidak Ar-Raziyani? Kenapa ini kok Ar-Raziyani? Itu pelajaran bahasa Arab. Kalau Ar-Raziyani itu majrur. Tapi kalau Ar-Raziyani marfu. Sebagai apa ini? Sebagai fa'il, fi'ilnya qala. Jadi telah berkatalah Ar-Raziyani dua orang Ar-Razi, yazidu wa yanqusu. Keimanan itu yazid wa yanqusu. Yazid itu bertambah, wa yanqusu dan berkurang. Sebagaimana kemarin kita sampaikan al-imanu khamsu nunat. Iman itu adalah lima nun. Tasdikun bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Lima nun. Dan kali ini dua orang Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan keimanan itu bertambah dan berkurang. Ai maknanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang manusia mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan bagi kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana, tetapi orang-orang ini justru semakin bertambah keimanannya. Diancam. Orang-orang itu sudah mengumpulkan kekuatan mereka, bala tentara mereka untuk menghadapi kalian. Fazadahum imana, tetapi keimanan mereka semakin bertambah. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah itu adalah sebaik-baik apa? Penolong. Jadi dakwah itu menyampaikan kebenaran dan tidak takut terhadap ancaman orang-orang yang mengancam. Ketika seorang yang beriman diancam, justru akan semakin bertambah keimanannya. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong. Seperti itu. Bertawakal mereka. Mendapatkan kesulitan itu justru semakin bergenggeng, bukan malah semakin melempem seperti kerupuk terkena kenapa? Es teh, lalu menjadi kerpes-kerpes-kerpes hilang. Tapi seorang yang beriman, dia seperti besi ketika dibakar tidak semakin mundur tapi malah semakin apa? Membara, semakin panas. Seperti itu. Kita juga seperti itu di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan takut dengan cacian, dengan celaan, ancaman. Al-Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan mengatakan, dan sering saya sampaikan athar ini disebutkan dalam kitab Lamudduril Mansur tulisan Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Apa kata beliau? Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi alal jamr. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti memegang bara api. Wa huwa al-yawma indi afdhalu min darbis suyuf fi sabilillah. Tetapi pada hari ini orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ya, lebih utama daripada menyabetkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi dalil bahwa keimanan itu bisa bertambah. Karena Allah mengatakan fazadahum imana. Wa qala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Walamma dan tatkala ra'at telah melihat al-mu'minuna orang-orang yang beriman, al-ahzab pasukan-pasukan, qalu mereka mengatakan hadza inilah ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu orang-orang beriman, melihat pasukan banyak itu bukan semakin kecut, bukan semakin mundur, tapi mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa shadaqallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya itu benar di dalam ucapannya. Wa ma zadahum, dan hal itu tidaklah menambah bagi mereka illa kecuali imana wa taslima, kecuali keimanan dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam berdakwah ini jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan saldonya, ya. Apa saldo? Mengandalkan asetnya, mengandalkan banyaknya pengikut, mengandalkan lengkapnya persenjataan. Mengandalkan apa? Mengandalkan kemampuan orasinya yang luar biasa. Tapi kalau tidak dibarengi dengan keimanan, itu semuanya tidak berarti sama sekali. Hendaknya dakwah itu yang menjadi modal utama adalah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedikit mau banyak pengikutnya, mau sedikit mau banyak saldo dan asetnya, jalan terus dakwah itu. Makanya saya sering dinasihati sama sebagian kalangan, ini dakwah di Klaten ini kok dari dulu kok ndelap-ndelup katanya. Masalahnya klasik. Ya dana gitu. Masalahnya dana. Kita ini harus memotivasi para ikhwan ini untuk menjadi pengusaha. Mari kita bikin lembaga keuangan yang islami. Simpan pinjam. Saya tanya, Mas, kalau simpan pinjam itu tujuannya apa? Ya nyari untung, itu sudah keliru. Karena dalam Islam yang namanya meminjami itu dibangun di atas prinsip rugi. Lembaga simpan pinjam, mau rugi apa mau untung? Untung, itu sudah keliru dari awal. Karena di dalam Islam yang namanya meminjami, memberi hutang itu dibangun di atas prinsip rugi. Makanya tidak ada riba, tidak boleh riba. Kenapa rugi? Antum ngasih minjem orang 1 juta. Kemudian 2 tahun berikutnya baru dikembalikan 1 juta. 1 juta sekarang dengan 1 juta yang akan datang itu berharga sekarang apa yang akan datang? Berharga sekarang. Berarti antum rugi apa untung? Hah? Rugi. 1 juta sekarang ini bisa dapat apa-apa. 2 tahun berikutnya utangnya dikembalikan ke antum 1 juta. 2 tahun yang akan datang ini mengintu apa gitu. Rugi saya, Mas. Nah terus, ya harusnya sampean tuh ngembalikan ke saya 1,5 juta. Kan rentang waktunya 2 tahun. Selama 2 tahun itu sudah terjadi penurunan mata uang. Rugi saya. Harusnya saya minjemi 1 juta, 2 tahun berikutnya kembali 1.500.000, riba itu namanya. Tapi kalau enggak gitu saya rugi. Memang yang namanya menolong orang itu dibangun di atas prinsip rugi. Benar tidak? Antum ini pergi ke pengajian, melihat ada nenek-nenek mau nyebrang, antum berhenti diseberangkan nenek-nenek. Rugi apa untung itu? Antum rugi. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi apa lagi? Bisa jadi antum rugi harta. Le, aku ke artuku anu kinang ra duwe duit ki le. Antum kasih, "Mbah, ya tumbas injet." Rugi. Jadi nolong orang itu harus berani rugi. Kalau kita tidak mau rugi, jangan nolong orang. Dodolo gitu. Kalau dodol itu baru dapat untung. Ini ikhwan usul ke saya nih, kita sih bikin aja usaha simpan pinjam. Saya enggak cocok itu, Mas. Tapi gimana, dakwah itu dari dulu kelip-kelip terus kita. Enggak apa-apa sudah. Memang komunitas yang kita bentuk ini adalah komunitas dakwah. Dapat darah dari mana? Dari donasi, dari sedekah, dari teman-teman itu. Mosok minta terus, kita enggak minta. Jangan disamakan orang buka donasi dengan ngemis. Ya, keliru besar. Justru membuka donasi untuk dakwah itu memberi kesempatan orang-orang kaya itu untuk melepaskan diri mereka dari siksa neraka. Karena kalau mereka tidak bersedekah akan dimintai pertanggungjawaban. Kita mengajak menunjukkan jalan kebaikan. Gitu. Ada orang sedekah, enggak ada orang sedekah, insyaallah sampai hari kiamat akan tetap ada orang sedekah. Meskipun bukan kita, ya orang lain. Walhamdulillah meskipun kelip-kelip, dakwah ini tetap jalan terus menerus. Daripada bikin simpan pinjam, nanti sudah kaya, asetnya banyak, cakar-cakaran, bubrah, gak karu-karuan. Gitu ya. Demikian pula kita juga melihat rintangan-rintangan itu di dalam dakwah, bukan semakin mundur, tetapi malah apa? Semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah keislamannya. Illa wa ma zadahum illa imana wa taslima. Keimanan tambah, keislaman bertambah. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Huwallazi, dialah Allah yang anzala, menurunkan as-sakinata, ketenteraman, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tuh hatinya tenang. Kenapa mereka tenang? Ya karena mereka meyakini hadis as-sadiqul masduq, ajalnya sudah ditentukan, ya. Rezekinya juga sudah dituliskan. Tenang mereka. Buka warung apa misalnya, ya. Apa sih warung itu biasanya, warung apa? Warung itu kan banyak. Apa contohnya warung apa? Warung soto misalnya, antum buka warung soto, laris yang beli. Antum soto aja, soto es teh gitu, tok gorengan. Lalu ada orang di depan warung antum itu buka soto ceker, soker, soker dan toring, soto ceker dan soto kering, soto garing gitu. Wah, ini menunya kok lebih hebat dari warung saya. Waduh, rezeki saya dalam terancam ini. Ini bahaya dalam mengancam ini. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Saya harus mengambil tindakan ini. Itu bukan tipe orang yang beriman. Ya, tidak diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum lihat sepanjang jalan Mayor Kusmanto itu, yang namanya shop itu berapa itu? Yang namanya warung itu berapa? Laku semua. Sing tuku ya wong endi ya kok ya akeh menembuh. Tapi yang jelas mereka apa? Laku semua. Apalagi kalau pas hari raya itu banyak warung-warung bermunculan di tepi-tepi jalan, semuanya laku. Karena memang rezeki sudah ditentukan. Ada ikhwan kita itu heran loh, sampai dipoto itu apa, pom bensin besar, hanya jarak 3 meter di samping pom bensin besar itu ada pom mini. Tahu pom mini? Lagu aneng motor berundul itu ku bensin yang pom mini, padahal maju 3 meternya ada pom bensin besar. Itulah, rezeki tidak akan pernah tertukar. Meskipun melaku sidik, walah ngerti yang mau kene. Tetapi rizki Allah tidak akan mungkin tindakan mungkin tertukar. Barangkali antum juga pernah ngalami seperti itu. Wah, jebule enak kono, yang ngerti mau ning kono wae. Enggak bisa. Allah lah yang apa namanya? Menggerakkan hati antum untuk beli di situ yang soto yang tidak enak itu. Untuk memberi rezeki kepada bakule seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman mereka diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu masih risau, gelisah dengan rezeki kita, masih hitungan matematika dengan Allah, ya kita akan menjadi orang yang senantiasa sedih, gelisah. Saya itu kalau kerja di pabrik gajinya udah dapat segini. Kok simbok saya nyuruh saya pulang? Hitungan matematika saya enggak masuk. Remuk orang seperti ini. Ya, kenapa? Karena dia hitung-hitungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dia tidak akan diberikan ketenangan. Terus tersiksa batinnya, gimana nanti, gimana nanti, gimana. Ada orang itu ya, pensiunnya itu masih 1 tahun. Kelengere wis saiki. Ya, besok pensiun aku ngopo kean? Loro. Opnam sampai 1 bulan, mikir liar pensiun. Pensiunnya masih 1 tahun lagi. Ada enggak seperti itu? Lho enek, saya menceritakan itu karena nemoni gitu loh. Nemoni seperti ini. Antum juga begitu yang kerja di pabrik. Kontraknya, kontrak kerjanya mau habis 3 bulan lagi. Stresnya saiki. Sudah bingung, bunek ngantek dombrodol gitu. Rambutnya, naudzubillah min dzalik. Berarti ada yang tidak beres dengan apa? Keimanan kita. Adapun orang-orang beriman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang memberikan ketenangan di hati-hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah keimanan mereka. Mereka beriman, diberikan ketenangan oleh Allah, semakin bertambah keimanan mereka. Mereka mensyukuri keimanan yang telah Allah berikan. Mereka mensyukuri rizki yang telah Allah berikan, ditambah. Tapi rata-rata kita itu seringkali meremehkan rizki Allah kepada kita. Jatah makan untuk kita beberapa hari ke depan yang ada di rumah itu tidak kita syukuri. Bunek, wah, sesasi. Nah, ini beras ini paling cukupnya nggih sesasi. Bar sesasi ini piye iki sesasi. Enggak bersyukur kepada Allah. Padahal Nabi mengatakan barang siapa bangun di waktu pagi dalam keadaan sehat, aman dari musuh, punya jatah makan 1 hari, dia itu seperti diberikan surga dengan seluruh pernak-perniknya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manuk itu enggak punya cadangan makanan. Hari ini pergi cari makan, perut kenyang mulih ra nggawa apa-apa. Ora eneng manuk kok notoli dele, wah iki wis wareg aku, wah sing iki tak go mulih nggo sangu sesuk. Enggak ada. Bener ya? Pernah enggak antum manuk itu punya perbendaharaan makanan di sarangnya? Jarang. Makan secukupnya pulang sudah. Seperti itu. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana, agar menjadi semakin yakin orang-orang diberikan Alkitab dan akan semakin bertambah keimanan orang-orang yang beriman. Ini ayat dan masih banyak yang lainnya menerangkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Makanya diberi anak itu diberi nama Yazid bagus. Tapi kalau anak diberi nama Yankus itu enggak bagus. Yazid bertambah, Yankus apa? Berkurang. Itu bi anak kok wenehi jeneng Sudo. Nyeluke Do ning Dido. Nama lengkap siapa nak? Sudo. Nggih ora jos itu. Wa jaa'a fi sunnati ma yadullu 'ala anna al-imana yazidu wa yanqusu. Wa jaa'a, dan telah datang fi sunnati, di dalam sunnah, ma apa-apa ya dulu yang menunjukkan ala atas annal imana, bahwasanya iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah dan berkurang. Dan pertambahan iman ini bisa kita rasakan. Makanya beberapa pertanyaan kok saya futur ya, itu menunjukkan imannya anjlok. Dia merasa gitu, kok sekarang saya mau pengajian malas. Kemarin jamaah kita di sini sudah ada yang bilang, saya ikut pengajian di Kaji Teko baru beberapa bulan kok sudah goyah ya. Itu kenapa? Karena keimanannya apa? Turun. Dan itu normal, biasa. Nanti kita sampaikan hadis. Itu dialami oleh sahabat Nabi juga. Goyah ya, kokoh goyah, naik turun biasa. yang enggak biasa itu goyah terus hilang ra tau ketok itu. Itu yang bahaya gitu. Teko-teko dadi pang, pangling aku. Iya, pang pangling. Faqat maka telah ruwiya diriwayatkan faqat rawa telah meriwayatkan Muslimun Imam Muslim fi sahihihi di dalam kitab sahihnya. Hadis riwayat sahih Muslim. An Hanzalah taqala dari sahabat Nabi bernama Hanzalah, dia berkata kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat kitab-kitab hadis itu, ucapan salawat kepada Nabi, taradhi kepada sahabat, tidak ada yang disingkat. Ada kitab yang disingkat salawatnya ada, tapi yakin yang nulis itu insyaallah bukan ahli sunnah. Ditulis huruf shad gitu tok, shad gitu, shad gitu tok. Tapi kalau para ulama kita, mereka senantiasa mencontohkan baik dengan lisan maupun ucapan ataupun tulisan, tidak pernah menyingkat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paling rajin salawat itu adalah ahli hadis. Karena setiap kali ketemu asma beliau senantiasa bersolawat di dalam tulisan maupun di dalam lisannya. Para ulama ahli hadis, solawat yang benar itu seperti itu, bukan malah jogetan. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawa'adhana fadhakaran nar. Fawa'adhana, beliau menasihati kami, fadhakaran nar, dan beliau menyebutkan neraka. Qala, beliau mengatakan, thumma ji'tu ilal baiti fadhahaqtu sibyana wala abdul mar'ata. Ya. Kemudian jitu, aku datang ilal baiti, ke rumah. Siapa yang datang? Hanzalah. Hanzalah itu duduk pengajian bersama Nabi. Nabi kasih nasihat. Nabi menceritakan tentang siksa neraka. Setelah itu Hanzalah pulang ke rumah. Fadhahaqtu sibyana. Apa dhahaqtu? Yaitu aku membuat anak-anak kecil, anak-anakku di rumah menjadi tertawa. Sama kan kita juga begitu. Pulang dari rumah, anaknya kecil-kecil nunggu, abi, abi, abi. Gojekan sama anaknya. Waduh, masya Allah, seneng. Pengajian itu lali materi yang tadi itu. Seperti itu yang dirasakan Hanzalah. Saya bersendau gurau, tertawa dengan anak-anak saya. Wala abdul mar'ata, dan saya juga bergurau dengan istri saya. Itu para sahabat. Antum kayaknya juga begitu. Saya pun kayaknya juga gitu ya. Kalau pulang ke rumah bercanda sama istrinya. Aduh, kau adalah wanita tercantik nomor 2 di seluruh dunia ini. Wah, bojone nesu merengut. Anjur sapa sing paling ayu? Yang paling cantik adalah engkau ketika sedang tersenyum. Langsung istrinya jempalik. Balik jungkir gitu. Itu saya baca di dalam tulisan judulnya Fununur Rad, seni membantah, seperti itu. Juha datang dari kejauhan. Juha ini diledek sama temannya. "Woi, Juha, ada apa? Tadi saya ngelihat kamu itu dari kejauhan, tak kira kamu itu keledai loh. Ternyata kamu ya." Kata Juha, "Memang sesama keledai itu saling mengenali." Gitu. Maknanya wujudmu ya keledai ngono lho. Paham enggak antum? Ya ora paham kok. Pahamnya telat. Jadi saya pulang bermain dengan anak-anakku dan saya bersendau gurau dengan istriku. Faqala fakharajtu falaqitu Abu Bakrin. Kemudian aku keluar dan aku bertemu dengan Abu Bakar. Fadzakartu dzalikalah. Kemudian aku menyebutkan kisahku kepada Abu Bakar. Faqala, Abu Bakar mengatakan, wa ana qad fa'altu mithlama tadhkuru. Sama, saya juga telah melakukan sebagaimana apa yang kamu lakukan. Tadi kita duduk ngaji sama Nabi, tapi ketika pulang kita bercanda dengan anak kita, kita bersendau gurau dengan istri kita. Falakina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku bukan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalatu faqala mah fahadastuhu bil hadis. Wahai Rasulullah, ada apa wahai Hanzalah? Faqala, aku kemudian menceritakan kepada beliau apa yang telah aku alami. Faqala Abu Bakrin, dan Abu Bakar pula mengatakan, wa ana qad fa'altu mithla ma fa'al. saya juga demikian wahai Nabi, sama dengan Hanzalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hanzalah, sa'atan-sa'atan, wahai Hanzalah, sesaat-sesaat. Ya, namanya beriman itu sesaat. Keimanan naik itu sesaat. Keimanan turun itu apa? Sesaat itu maknanya. Maknanya keimanan itu kadang naik, kadang turun. Ketika para sahabat Nabi sedang duduk pengajian bersama Nabi, keimanannya naik. Seolah-olah melihat neraka langsung, takut kepada Allah, semangat beramal soleh. Tapi ketika pulang ke rumah, dia lupa. Makanya kalau kita melihat anak kita lucu, gemes, jangan lupa membaca Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Dan ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan sesering mungkin. Misalnya anak fulan jadi anak soleh, fulan soleh, fulan anak soleh, Masya Allah la quwata illa billah, begitu. Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Jangan mengucapkan kata-kata kekaguman tanpa berzikir kepada Allah, karena akan menjadi balak bagi anak kita. Yang namanya apa? Al-ain, pandangan mata jahat. Orang tua ngelihat anaknya gumun, gemes, tapi dia enggak berzikir, anak itu bisa langsung kelengar seketika itu pula. Seperti itu, bisa langsung sakit. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, dan semua makhluk yang ada itu di apa namanya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat takunu qulubukum kama takunu inda dzikri lasafahatkumul malaikatu. Walau kanat, seandainya, takunu qulubukum, hati kalian itu senantiasa berada pada posisi kama takunu inda dzikri, berada pada posisi seperti saat kalian itu ingat kepada Allah, artinya senantiasa hati kalian ingat terus kepada Allah. Keimanan kalian tuh di atas terus, enggak pernah turun terus. La safahatkumul malaikatu hatta tusallima alaikum fitturuq. Niscaya malaikat-malaikat akan menyalami kalian dan akan mengucapkan salam kepada kalian di jalan-jalan. Itu kalau keimanan seseorang naik terus dan tidak pernah turun, mesti kalian akan disalami oleh malaikat, diajak jabat tangan dan diului salam di jalan-jalan. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Muslim, menjadi dalil keimanan itu bertambah dan berkurang. Tidak seperti ucapan apa? Ucapan kelompok Murji'ah mengatakan iman itu statis. La yadurrul imana ma'si, la tadurrul ma'siyatu ma'al iman. Dengan keberadaan iman, kemaksiatan itu tidak memberi efek apa-apa. Jadi menurut Murji'ah yang ekstrim, asal seorang itu hatinya telah beriman, meskipun amal jawarihnya berbuat maksiat, itu tidak memberi efek apa-apa. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, dan bertentangan dengan nurani kita. Ya. Kita pun sendiri bisa merasakan ya, kapan keimanan naik, kapan keimanan turun. Tatkala kita banyak maksiat, keimanan kita turun, kita bisa merasakan itu, menjadi malas, menjadi futur dan seterusnya. Wa mimma yadullu aidan ala annal imana yazidu wa yanqus. Wa mimma, dan di antara apa-apa yang dulu yang menunjukkan aidan juga ala annal imana yanqus, bahwasanya keimanan itu turun, ma rawahul Bukhari rahimahullah. Apa-apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, fi sahihihi, di dalam sahihnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, fi adha au fitrin, pada Idul Adha atau pada Idul Fitri, ilal musalla, menuju ke tanah lapang. Menjadi dalil juga namanya salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu di tanah lapang. Padahal Nabi tinggal di Madinah, setiap hari sholat di Masjid Nabawi. Dan Nabi mengatakan sholat fi masjidi hadza afdalu. Sholat di masjid ini lebih utama. Berapa rakaat? 1000 rakaat. Daripada sholat di masjid yang lain. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya 1000 kali lipat. Tetapi ketika Idul Adha dan Idul Fitri, sholat yang keutamaannya 1000 kali lipat itu ditinggalkan oleh Nabi, dan Nabi memilih sholat di tanah lapang. Pertanyaannya, berarti sholat di tanah lapang itu lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi? Jawabnya iya, ketika sholat hari raya. Masjid Nabawi loh ini, apalagi cuma Masjid Firdaus, apalagi cuma masjid antum di kampung itu, yang namanya Alambo Alam apa gitu, dari negeri antah barantah ya, tapi orang enggak bisa sholat di ya, masjid sing apik ini, resik, wangi, seger, panas, ora kudanan. Seperti itu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah lapang, bukan pula di jalanan. Karena kalau sholat di jalanan itu berarti mengganggu orang lewat. Tetapi enggak ada tanah lapang di daerah sini. Itu karena kurang berusaha saja. Coba berusaha cari tanah yang lapang. Enggak ada ya, lahan kosong. Itu penuh dengan otokowok babati. Dipakai untuk sholat. Ya, jangan sholat di tanah lapang. Jangan sholat di masjid. Untuk hari raya. Rasulullah keluar pada waktu hari raya. Famarra 'alan nisa. Dan Rasulullah melewati wanita-wanita, faqala, dan beliau bersabda, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni, sesungguhnya aku itu, urikunna, diperlihatkan kepadaku, apa namanya, aktsara ahlin nar, urikunna aktsara ahlin nar, uritukunna aktsara ahlin nar, aku melihat di neraka bahwa mayoritas penghuni neraka itu kebanyakan dari kalian, dari kalangan apa? Wanita. Seperti itu. Karena mereka itu apa ya? Yakfurnal ashir, kurang bersyukur ya kepada suaminya. Makanya disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka apa? Memperbanyak sedekah. Jadi wanita itu memperbanyak sedekah. Wis wanita ra tau sedekah, wah wirmuk kuwi. Tetapi seorang wanita ketika mensedekahkan harta suaminya, ia harus meminta izin. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Para wanita mengatakan, "Lah sebabnya apa wahai Rasulullah? Kok wanita itu banyak masuk neraka?" Qala Nabi mengatakan, "Tukthirna la'na." Kalian tuh banyak sekali mengumpat. Banyak mengeluh wanita itu. Makanya kalau antum tengen ya, apa namanya, peka, itu ada, saya pernah dengar ulama itu bilang wanita itu tidak cocok dan jadi pemimpin karena mereka itu nakis suatu aklin wadin, lemah akal dan agamanya. Kalian melihat wanita itu kalau lapar itu nangis seperti anak kecil. Wanita itu kalau lapar menangis seperti anak kecil, nangis beneran, leweran gitu ya, sudah nggak main akalnya ketika apa, ketika lapar. Adapun para lelaki, yo eneng sih. Yo eneng. Ning sithik gitu lho ya. Lanang guagah gedhe dhuwur ngelihi nangis. Lanang guagah gedhe dhuwur ngecim ototnya kawat balung wis ora poso. Aku nek poso lemes kok. Itu bukan laki-laki itu seperti itu. Poso kok lemes. Ya. Makanya perlu apa? Membiasakan diri. Dulu ada, saya punya kenalan namanya Mr. Satoshi Abe. Orang Jepang masuk Islam. Puasa Ramadan itu guru ramangan. Ini ngijik ngombe gelegap-gelegap. Ini piye. Saya kalau gak makan itu kuat. Tapi kalau gak minum gak kuat saya. Tapi kemudian Ramadan berikutnya dia bisa. Ya, kan, karena mungkin kebiasaannya saja. Apa namanya? Mu'alaf ya. Mu'alaf dia. Jadi wanita itu banyak melaknat. Banyak mengumpat. Wa takfurna al-ashir. Dan mereka mengkufuri jasa baik suaminya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhabu li rabbi adhhabu li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Ma ra'aitu, saya tidaklah melihat min naqisati aqlin wa din, ada makhluk yang lemah akal dan agamanya, adhhaba li lubbir rajulil hazim, makhluk yang lemah agama dan akalnya, tetapi dia itu mampu menaklukkan seorang lelaki perkasa. Min ihdakuna, melebihi kalian hai para wanita. Wanita itu lemah akalnya, lemah agamanya, tetapi mereka punya kemampuan itu untuk menjadi fitnah bagi para lelaki. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi umatku melebihi para wanita. Itu, wanita itu kalau sudah menggoda laki-laki itu bisa takluk itu. Para tokoh-tokoh besar dunia mereka takluk bertekuk lutut di hadapan wanita. Siapa itu? Napoleon Bonaparte bertekuk lutut di hadapan wanita. Kemudian siapa lagi itu orang Mesir itu? Ya, Cleopatra apa siapa ya? Cleopatra yang menaklukkan enggak tahu siapa, raja yang terkenal. Apa Raja Pirngon apa siapa, saya kurang paham. Jadi banyak tokoh-tokoh besar terkenal yang menaklukkan negeri-negeri, dia tunduk di hadapan apa? Di hadapan para wanita. Maka seorang laki-laki itu jangan mau ditundukkan oleh wanita. Wanita itu lemah akal dan lemah agamanya. Tetapi ya gimana ya, mungkin karena sudah dekat tanda kiamat, banyak juga ikhwan ngaji ini takut sama istrinya, takut sama wanita. Padahal dia tidak mendaftar ke dalam komunitas isti. Dikatakan suami takut istri. Sampai kerja ATM itu tuh disita sama istrinya. Semuanya dikuasai istrinya. Dia mau beli bensin harus minta. Mi minta, ngopo beli bensin, nyo. Saket ewu nggo sesasi. Ya ora ngono, mosok ya 50 ya tambahi sithik, ya tambahi 5000 wis. Wah, serem ini. Laki-laki kok tunduk sama wanita, tidak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah qawwam yang meluruskan wanita. Bukan malah kita yang diluruskan, malah bengkok kita, dibengkokkan sama wanita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Maksudnya apa kok? Agama kami berkurang, akal kami berkurang. Lemah agama dan lemah akal itu maksudnya bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi mengatakan, alaisa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadati rajul? Bukankah persaksian wanita itu setara dengan persaksian apa? Setengah laki-laki. Jadi kalau di dalam pengadilan itu mahkamah ya, menjadi saksi dua orang laki-laki. Tapi kalau saksinya wanita harus empat. Jadi satu laki-laki itu setara dengan dua. Itu dalam apa? Dalam persaksian. Benar atau tidak? Dalam apa lagi? Dalam waris. Warisan juga seperti itu. Menunjukkan wanita itu adalah lemah agamanya. Kalau dia sedang haid, dia tidak sholat. Dia tidak puasa. Lemah. Lemah agamanya. Qala fadzalika min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Demikian pula ketika apa lemah akalnya, bukankah ketika wanita itu hadat haid wa lam tusalli wa lam tasum, dia tidak salat, tidak puasa? Qulna bala. Para wanita menjawab, iya benar wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, fadzalika min nuqsani diniha, itulah yang menunjukkan lemah agamanya. Kata Nabi, menunjukkan keimanan itu bisa lemah, bisa kuat, bisa bertambah, bisa kurang. Bal dzakara ba'du ahli ilmi, bahkan sebagian para ulama, para ahli ilmu mengatakan, menyebutkan, anna tasdiqa nafsahu yazidu wa yanqus, bahwasanya tasdik apa membenarkan ya, karena keimanan itu kan tasdikun bil janan, membenarkan dalam hati ya. Membenarkan dalam hati ini juga bisa bertambah, bisa juga berkurang. Seperti keyakinan di dalam hati ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ma huwa dalilu ala dzalik? Apa dalil atas hal itu? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wa idz dan tatkala qala, mengatakan Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau itu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min, kata Allah, apakah engkau belum beriman? Qala Nabi Ibrahim menjawab, bala, aku telah beriman wahai Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku semakin tenang, semakin mantap, semakin kuat keimanan. Aku ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Terus lanjutan ayatnya gimana? Lanjutnya ayatnya gimana? Lanjut ayatnya. Hah? Ceritanya gimana? Kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk apa? Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Burung kenapa? Dipotong-potong terus? Iya, ditaruh di tempat-tempat yang terpisah, kemudian dihidupkan oleh Allah, itu bisa bersatu dan hidup lagi. Tapi itu Nabi. Dan orang-orang musyrikin zaman dulu juga begitu. Kami akan beriman kalau kamu bisa membelah bulan. Lalu Nabi berdoa agar Allah membelah bulan, dan bulan pun terbelah. Tuh lihat itu. Tetapi apakah mereka beriman? Tidak, enggak beriman. Memang wataknya sudah watak ahli syirik, ahli kufur. Dan semua sahabat Nabi, semua para ulama ahli sunnati wal jamaah beriman terhadap hadis terbelahnya bulan itu. Padahal zaman dulu enggak ada pembuktian. Tidak ada pembuktian sama sekali. Gimana bulan kok terbelah? Masa Nabi bisa membelah bulan? Enggak masuk akal. Islam itu agama yang tidak masuk akal. Enggak begitu. Ahli sunnah itu asalkan ayatnya sudah ada, hadisnya sahih, sudah beriman gitu. Masalah akal itu nomor 18. Benar apa tidak? Dan sekarang para ilmuwan itu meneropong bulan, dan itu terdapat apa namanya, seperti jurang yang melingkari bulan tepat di tengah-tengah. Kemudian mereka mengambil kesimpulan, ini keberadaan jurang ini, sabuk ini di tengah bulan ini, yang mengelilingi bulan tepat di tengah, tidak mungkin terjadi kecuali partikel bulan itu dulu pernah terbelah lalu menyatu lagi sehingga ada bekasnya. Antum kalau operasi juga begitu, soek gitu, dijahit, bersatu lagi. Enak bekasnya orang. Ada telasnya? Enak, ada bekasnya. Begitu juga bulan. Tetapi orang-orang yang baru beriman terbelahnya bulan setelah adanya penelitian, dia enggak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Karena dia beriman kepada para peneliti, bukan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis lalat kemarin kita sampaikan juga. Hadisnya sahih itu. Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum, jika hinggap lalat di bejana wadah air tempat salah seorang dari kalian, falyaghmisuh, hendaknya kalian benamkan. Dibenamkan begitu sampai tenggelam, kemudian dibuang dan diminum. Kata Nabi, di salah satu sayapnya ada penyakit, sayap yang lain ada obatnya. Para sahabat semua percaya, para ulama ahli sunnah semua percaya. Dan selama ribuan tahun enggak ada penelitian. Baru di zaman sekarang ada penelitian. Benar. Hatta yang di Indonesia sudah ada, antum cari di YouTube ada. Seorang pelajar SMK atau SMA itu membuat obat dari sayap lalat. Tetapi sebelum anak ini, peneliti sebelumnya sudah ada. Gitu. Jadi sikap ahli sunnah itu percaya kepada dalil dan enggak usah main akal, ora masuk akal, ora paham, akal urung nyanda. Guaan akalmu, ora kok dibedah guaan ning sawah enggak. Keimanan ahli sunnah itu ya mutlak. Al-Qur'an dan sunnah itu kebenarannya adalah mutlak gitu. Sedangkan teori manusia itu relatif. Gitu. Al-Qur'an tidak mungkin salah, hadis tidak mungkin salah. Karena itu firman Allah. Tidak seperti orang-orang liberal. Kita itu boleh percaya kepada Al-Qur'an sunnah tapi pakai akal gitu dia bilang gitu. Itu orang-orang yang apa? Orang-orang tidak beriman. Paham ya? Seperti juga ini. Hadis tentang ru'yatul hilal. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Paham? Jadi Ramadan itu kita baru mulai puasa kalau sudah ada yang melihat hilal. Gitu. Apakah hitung-hitungan zaman dulu belum ada? Sudah ada. Hitung-hitungan sudah ada belum zaman Nabi? Orang hitung-hitung sudah ada? Sudah. Tetapi Nabi enggak pakai hitung-hitungan. Fa in ghumiya 'alaikum, jika mendung atas kalian, ini misalnya sore tadi nih, tanggal 29 apa? Sebelum Ramadan tuh, Sya'ban ya. 29 Sya'ban. Orang-orang pada melihat hilal. Wah, sudah ada hilalnya, berarti besok kita puasa, malam ini tarawih. Benar enggak? Tapi kalau mendung, kata Nabi, fa in humma alaikum, jika mendung atas kalian, fa akmilul iddata thalathina, maka genapkan jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30. Sore tadi tanggal 29 Sya'ban. Kalau sudah ada hilal, besok kita puasa. Kalau belum ada hilal, besok kita belum puasa. Berarti besok tanggal berapa? 30 Sya'ban. Tapi kalau sudah ada hilal, besok tanggal berapa? 1. Paham? Tapi kalau mendung, apa kata Nabi? Genapkan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Pertanyaannya, mungkin apa tidak mungkin di balik mendung itu aslinya sudah ada hilal? Mungkin tidak? Mungkin saja. Cuma ketutupan mendung kan gitu. Benar tidak? Tapi Nabi enggak pakai hilal-hilal lagi. Kalau mendung atas kalian, genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu perintah Nabi. Bukan malah diayali. Menurut hitung-hitungan saya, setiap hari pergerakan bulan itu sekian derajat. Jadi hari ini itu menurut kalkulator saya, hilal itu sudah ada. Karena pergerakannya itu sudah terhitung. Seperti antum ini, jalan dari Solo dengan kecepatan 80 km per jam. Jarak Solo Klaten itu 80. Gitu. Pas 1 jam itu kok rung teko. Gitu. Ya wis nek rung teko ya mundur aja poso sik. Malah diayeli. Wis iki wis teko ya guru rung ketok wong iki. Asline wis teko teman rung iruh wonge paling wonge ya iki ning angkringan kono, tapi sudah sampai sini. Cuman kita urung-urung aja gitu loh. Apakah Nabi salah? Nabi itu keliru. Lah kenapa? Aslinya itu sudah ada hilal, cuma ketutupan mendung. Kok Nabi nyuruh menggenap? Nabi yang keliru itu loh. Gimana itu? Nabi keliru enggak? Nabi keliru. Nabi keliru menurut sudut pandang ilmu astronomi, bisa jadi. Ya. Tetapi Nabi tidak mungkin keliru dari sudut pandang syariat agama Islam. Dan Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi. Benar apa tidak? Pertanyaannya, kita itu beriman kepada para astronomi apa beriman kepada Nabi? Bisa jadi sampean benar mas, menurut ilmu astronomi iya, yakin ya. Tetapi menurut syariat Islam, sampean salah. Seperti itu loh. Jadi jangan main akal-akalan kalau sama syariat itu. Itu akal itu nomor sekian. Tetapi yang penting bagi seorang ahli sunnah, dia adalah mempercayai firman Allah, mempercayai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah hitung-hitungan. Zaman dulu kan Nabi enggak punya alat. Kalau sekarang kita punya alat, sudah dihitung pergerakan bulan sekian derajat. Jadi hari ini itu sudah tarawih ini, cuma belum kelihatan ya karena mendung. Kok asli di balik mendung itu sudah ada. Itu bukan cara berpikir seorang ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah pula juga sholat gerhana. Selama belum lihat ya, enggak sholat. Faham ini? Tapi kan sudah ada pengumuman jam sekian itu sudah ada gerhana. Lanti ora ketok. Itu sudah ada gerhana, cuma gur ketutupan di belakang sana itu wis enek. Itu loh. Antum pilih yang mana ini? Pilih mana? Nabi memerintahkan kalau kalian lihat sholatlah. Kalau enggak lihat jangan sholat. Antum pilih ikut Nabi apa pilih astronomi? Ikut Nabi lah, ahli sunnah wal jamaah. Gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Sampai mana kita? Warawal al-Ajuri fi syariah, dan al-Imam al-Ajuri meriwayatkan di dalam kitab Asy-Syari'ah anna Sa'id ibn Jubair, bahwasanya Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan qala inda hadhil ayati liyazdada imana. Sa'id bin Jubair menafsirkan ayat ini liyat tamainna qalbi. Nabi Ibrahim mengatakan kan tadi, apakah kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatmainna qalbi. Sudah wahai Allah, tetapi agar menjadi tentram hatiku. Liyatmainna qalbi ini ditafsirkan oleh siapa? Sa'id bin Jubair. Maknanya adalah liyazdada imana. Saya sudah beriman wahai Allah, tetapi agar bertambah lagi keimananku. Seperti itu. Itu saja bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Antum corek ya. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di halaman 26 paragraf yang keberapa itu? 4. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab. Ya, ada pertanyaan? Bismillah. Wah, ini menarik ini. Bagaimana cara membagi waktu antara belajar agama, hadir di kajian, dengan waktu bersama istri? Karena istri saya cemberut saat saya tiap malam hadir pengajian. Jazakallahu khairan. Tiap malam antum? Sama berarti kita. Kalau bisa, karena antum juga punya hak, istri antum punya hak kepada antum, ya jangan setiap malam. Jangan setiap malam, karena juga man roma ala ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa cari ilmu itu secara borongan, maka ilmu juga akan pergi dari dia secara borongan. Dibagi waktu untuk pengajian, waktu untuk istri. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kasusnya ini, ikhwan ini tidak setiap malam dia, sepekan hanya 2 kali atau 3 kali. Istrinya cemberut, berarti yang enggak beres istrinya. Dan antum jangan tunduk, tapi nasihati istri. Dan ajak pula istri antum ikut pengajian. Itu, istri antum diajak ikut pengajian. Pengajian yang ada akhwatnya, atau diantar ke pengajian khusus akhwat, agar dia juga mendapat masukan dari para akhwat yang lainnya. Guru-guru kita itu, ustadz-ustadz kita itu bukan hanya tiap malam pengajiannya. Banyak di antara guru-guru kita itu ngisinya dalam 1 hari 1 malam itu 4 kali. Ada yang 5 kali, coba bayangkan. Dan itu setiap hari loh. Kita bisa bayangkan gak istri mereka kayak apa ya? Bisa bayangkan ini. Ya, hampir tiap hari. Belum lagi ditinggal apa? Safar, ya, keliling-keliling, dakwah, keluar kota. Ada yang sampai nginep beberapa hari, seperti itu. Ada yang jadi relawan juga, sampai beberapa hari, beberapa bulan. Tetapi waktu untuk istri juga tetap harus ada. Jadi saran saya untuk penanya, jangan setiap malam hadir pengajian. Yang pertama, antum juga malah tidak bisa fokus. Yang kedua, istri antum termadharati, tapi juga sediakan waktu untuk istri. Yang kedua, ajak istri antum pengajian atau diantar ikut pengajian. Yang ketiga, juga sediakan waktu untuk refreshing. Tapi refreshingnya itu sekedar jalan-jalan aja. Dan jangan terlalu sering. Karena wanita itu kalau sering diajak keluar, pinginan. Wanita itu pinginan, iruh apa-apa pingin. Wong ora dijak blonjo, cuma pit-pitan gitu aja, dermimil terus. Wes, durenya menggoda iman gitu. Men. Lihat apa pengin, lihat apa pengin. Enggak semuanya harus dituruti. Makanya antum kalau lihat channel ana yang ngangsu kamro itu, ada satu tulisan, nanti kalau saya tidak lupa akan saya share. Perbanyaklah bilang tidak kepada istrimu. Itu petuah para ulama ussalaf. Karena istri itu, wanita itu, kalau tiap kali minta kasih, dia akan merembet permintaannya. Tetapi sebagai salah satu bentuk pendidikan kepada istri, dia minta itu sering untuk ditolak. Tetapi bukan ditolak terus, enggak. Ya ada yang dibelikan, ada yang tidak. Cuma lebih sering yang tidak dibelikan. Itu sebagai bentuk pendidikan karakter bagi wanita. Kalau enggak ya, antum akan lihat wanita-wanita yang sering apa diceritakan itu, nek belanja habis dalam 1 kali belanja jutaan, ada yang sampai puluhan juta, ada yang tuku sepatu lemari sini sepatu tok. Itu berapa lotion itu. Bahkan ini sepatu di rumah, ini sepatu nang WC, ini sepatu nang warung, ini sepatu ngantar sekolah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Seperti itu ya. Tapi kalau kajiannya ini durasinya sudah sedang-sedang saja, kok istri cemberut, ya biarkan saja dia, doakan saja dan dinasihati. Apakah saya berdosa jika membiarkan kemaksiatan melihat istri sahabat yang tidak berhijab dengan alasan pekewuh menasihati sahabat saya. Gimana ini? Apakah saya berdosa jika membiarkan kemaksiatan? Melihat istri sahabat saya tidak berhijab? Enggak. Antum kok ya perhatian menurut istri ini sahabat. Jangan perhatian kepada istrinya sahabat. Nanti malah bahaya nanti. Nanti bisa CLBK. Cucian lama belum kering. Didoakan saja. Kalau nasihati, nasihati kepada sahabatnya. Tetapi itu juga jadi muskilah. Nah, nanti saya aja yang bukan suaminya takon kan, apalagi suami. Lah kok ya ngemati bojoku ngopo? Malah nanti repot. Ajak saja sahabat antum ngaji yang benar. Mudah-mudahan penanya ini hadir malam ini, sahabatnya juga hadir malam ini. Mudah-mudahan sehingga akan ada introspeksi dari diri masing-masing untuk menasihati. Ada seorang kiai sepuh di pesisir Purworejo di era tahun 90-an. Beliau tuh pengajian yang hadir tuh ribuan. Beliau di antara statementnya bilang begini, nek eneng kiai kok bojone ora nganggo jilbab, anake wedok ora nganggo jilbab, kuwi jenenge kiai suket katanya. Artinya kiai yang enggak ada apanya? Harganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayus. Seorang lelaki yang dayus tidak akan pernah masuk surga. Apa itu dayus? Yaitu yang tidak memiliki kecemburuan pada istrinya. Istrinya keluar enggak pakai jilbab, dia biasa saja enjoy, bahagia, tentram, sakinah, mawaddah warahmah. Itu bukan rahmat, itu laknat seperti itu. Dan setiap laki-laki yang melihat aurat istrinya, dosa setiap laki-laki dibiyoke kepada istrinya dan dibiyoke kepada suaminya karena suaminya diam tidak menasihati istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh dibiarkan seperti itu. Ada di dalam kitab apa ya, Syiar A'lamin Nubala kalau saya tidak salah, di era salaf terjadi sengketa antara suami dan istri tentang kepemilikan kebun. Ada sebuah kebun luas, suami istri ini bersengketa, kebun itu milik saya, kata suaminya. Kata istrinya, enggak, itu milik saya. Sampai diangkat ke pengadilan Mahkamah Syariah. Lalu didatangkan saksi seorang laki-laki. Didatangkan saksi seorang laki-laki. Saksi pertama laki-laki, kamu memberi saksi, kebun itu milik siapa? Gitu. Kata saksi laki-laki ini, mohon maaf Pak Hakim, saya harus melihat wajah dari wanita ini. Gitu. Karena wanita ini pakai cadar. Suaminya langsung dibakar rasa cemburu. Marah dia. Usir saksi ini dari sini. Sudah enggak usah pakai saksi-saksian. Kebun itu kasihkan sama istri saya. Saya enggak butuh kebun itu. Enggak rela saya istri saya dilihat-lihat sama orang. Sampai seperti itu. Lebih baik kehilangan kebun daripada istrinya dilihat sama laki-laki asing. Itu para ulama salaf seperti itu. Ah, di dalam Sahih Muslim juga ada. Ini sering saya sampaikan di pengajian, judulnya Fikih Ular, Hukum-hukum Syariat Seputar Ular. Pas peristiwa perang Khandaq itu ada sahabat Nabi yang muda, baru saja jadi pengantin. Dia ikut berjihad kepada Nabi. Dia bilang sama istrinya, kamu tinggal di rumah, di dalam rumah, saya mau jihad. Nah, ketika sedang kerja bakti itu, pemuda ini bilang kepada, wahai Nabi, saya minta izin, saya ingin pulang. Lah ada apa, perasaan saya gak enak. Jangan-jangan di rumah ada sesuatu. Kata Nabi, kalau begitu kamu bawa tombakmu pulang. Karena ini masalah kondisi sedang genting, sedang perang. Supaya kalau kamu ketemu musuh, kamu bisa membela diri. Dia pulang bawa tombak. Sampai di rumah, istrinya tuh nongkrong di luar rumah. Marah pemuda ini, sahabat Nabi ini. Saking marahnya, istrinya tuh mau dibunuh. Kenapa? Sudah disuruh di dalam rumah, kok kamu malah nongkrong-nongkrong di luar rumah. Kata istrinya, mas jangan marah dulu, dilihat di dalam ada. Begitu dilihat di dalam ada ular. Lalu terjadi perang antara sahabat muda ini melawan ular. Ular itu ditombak. Dikiranya sudah mati, ternyata belum. Ular itu menggigit pemuda tadi dan mati. Ularnya mati, pemuda itu juga mati. Lalu Nabi mengatakan, inna bil madinati jinnan qad aslamu. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat ular di dalam rumah, jangan langsung dibunuh, tetapi usirlah 3 kali. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtuluhu innama huwa syaitan. Kalau setelah diusir 3 kali masih tampak ular itu, bunuhlah karena dia adalah setan. Itu kecemburuan para salaf dulu terhadap apa? istri-istri mereka, apalagi sampai keluar enggak pakai hijab. Kemarin dengan bangga adik saya bercerita habis apa ini? Habis apa ini? Habis menduit load, habis mendownload cerita-cerita horor di gunung. Terus saya ingatkan nanti bisa terdampak khurafat, tapi malah dia membentak saya. Kalau berdakwah harus belajar dulu adab-adab Islam. Menurut Ustaz bagaimana? Apa salah saya? Saya juga pernah ikut kajian Vulcano 2. Vulcano 2 itu belum apa-apa ya. Oh, yang daurah sampai 1 tahun itu kadang juga masih belum ngerti. Saya enggak bisa mengatakan apa-apa karena saya enggak tahu situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya seperti apa. Nanti penanya bilang seperti ini, adiknya punya versi lain. Intinya kita itu berdakwah mengingatkan saja. Diterima alhamdulillah, enggak ya wis, biasa aja, santai, enjoy. Gitu ya, tentram, ayem, damai gitu. Jangan kok dakwah ra gelem nesu-nesu. Bukan seperti itu. Saya itu pernah berdakwah di masjid 1 tahun sama teman-teman, lalu galang dana habis dapat 1 miliar untuk membeli tanah untuk perluasan masjid. Begitu tanah sudah dibeli, diusir kita. Tapi ya biasa saja kita. Enggak kok ngamuk-ngamuk nesu, aku kene kene yo. Yo maeda, yo mitayane, yo ngewangi, enggak. Biasa aja. Diterima, ditolak, biasa. Dakwah diterima biasa, dakwah ditolak juga biasa. Nabi itu sampai dipatahi watu. Jadi biasa saja. Tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang baik. Bagaimana tips agar keimanan kita stabil? Gak bisa. Keimanan kok stabil? Ceneh antum melebihi para sahabat. Sahabat aja gak bisa stabil kok. Iman itu naik dan turun. Gak bisa stabil. Enggak. Yang keimanan stabil itu keimanannya malaikat. Itu stabil. Tapi kalau manusia gak bisa. Karena kadang secara lisan dan pikiran, apa ini? Waras. Secara lisan dan pikiran waras. Sebenarnya kita sudah yakin akan rezeki yang datang dari Allah, tapi kok masih aja kita kadang mumet. Mumet ya, beli panadol dan galau, apalagi lihat pasangan yang lagi muram karena tidak ada duit yang kita pegang, apalagi pas ada tagihan. Makasih, jazakallah khairan. Apa ya? Ya tidak ada tips untuk keimanan stabil seperti tadi saya sampaikan ya. Kalau istri muram ya biasa saja. Gimana ya? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak melihat kepada orang lain yang kehidupannya jauh lebih susah, dan banyak-banyak bersyukur. Ada pepatah Jawa mengatakan akeh ono syukur nikmat, supaya kowe lali carane sambat. Istri juga begitu, dinasehati, diajak ngaji, didoakan juga kebaikan untuk istri agar diberikan apa? Qanaah. Karena al-ghina ghinan nafs, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Dan berbaktilah kepada orang tua, banyaklah sedekah. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya Jumatan itu, yang ceramah itu orang awam loh. Dia bilang begini, para bapak, para ibu, sedekah niku dadekke rezeki dadi akeh. Nek rezekine awake dhewe seret, malah disregepi le sedekah. Ibarat kaya dene kran sing mampet malah dikerocok, dikocori terus. Tahu, kran itu kalau ada sumbatan-sumbatan kan metune tiritir. Iku malah digodhekke kerane wae. Malah sumbatane biar apa? Biar ilang. Rezeki lagi lagi seret, oke sedekah. Ben grojok rezekine. Itu kata dia ya. Tapi kalau misalnya antum punya duit 100.000, wah randi apa-apa iki. Sedekahnya apa? Tapi kalau ternyata orang grojok ya sabar. Karena sedekah itu tujuan utamanya untuk mendapatkan keutamaan dari Allah. Kadang ganti dari Allah itu diwujudkan dalam bentuk dicabutnya penyakit, dicabutnya musibah, kesusahan. Terkadang diwujudkan oleh Allah, harusnya anak kita nakal, tapi karena kita rajin sedekah, enggak datang duit itu. Tapi kemudian Allah memberikan anak-anak yang soleh. Intinya orang sedekah itu tidak akan pernah bangkrut, tidak akan pernah rugi sama sekali. Begitu ya. Dan juga penting juga untuk membaca kitab-kitab tentang masalah al-imanu bil qadar. Baca. Istri juga kita dibacakan agar yakin seperti itu. Itu karena banyaknya dosa kita, banyaknya lemahnya kita di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini setelah kita sholat wajib, zikirnya ming nek berling. Sehingga keimanan kita terhadap takdir pun juga lemah. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu setiap kali habis sholat subuh beliau itu duduk di masjid. Selesai zikir gitu, muridnya Imam Ibnu Qayyim pulang. Mau sholat zuhur itu, menjelang zuhur itu Ibnu Taimiyah itu masih berzikir lagi. Ditanya, kenapa engkau berzikir sampai seperti ini? Kata beliau, hadihi gadwati, laulam ataghadda saqatat quwwati. Inilah makananku, inilah nutrisiku. Seandainya aku tidak berzikir maka akan jatuhlah kekuatanku. Yaitu kekuatan batin, kekuatan jiwa itu bisa didapatkan dengan banyak zikir dan menikmati zikir tersebut. Kita yang mungkin mengalami seperti apa yang dialami oleh penanya tadi, kebanyakan yang saya rasakan ya lemah di dalam berzikir. Selesai sholat itu zikirnya itu cepat tidak diresapi. Kata alhamdulillah tadi mendelam-delam-delam enggak jelas. Harus dibaca pelan-pelan dan dinikmati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan buru-buru zikir itu. Selak metu, selak buka HP, selak ngopo, selak ngopo. Padahal sebetulnya itulah kekuatan jiwa bagi kita. Dan kekuatan jiwa itu dibutuhkan di masa-masa sulit seperti ini. Ketika musibah datang justru sebagaimana ayat tadi. Tidak membuat mereka mundur tapi semakin apa? Membara, semakin bertambah keimanannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk saya sendiri, untuk jamaah sekalian untuk memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan jiwa. Seberat apapun musibah menimpa, kita akan tetap kuat dan kokoh insyaallah. Doa memohon perlindungan dari neraka diucapkan ketika sehabis subuh dan maghrib 3 atau 7 kali. Ketika apa? Ini doa dibaca setelah selesai tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabil, Allahumma inni a'udzubika min azabil. Masalah gitu nih sebenarnya. Saya kok jadi lupa ya. Setelah tasyahud itu loh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masihid dajjal. Dibaca setelah selesai tasyahud sekali. Kalau antum sholat malam baca berkali-kali gak apa-apa. Sholat sendiri ya, sholat sunnah. Tapi kalau sholat jamaah antum jadi imam ya sekali aja, kasihan yang di belakang. Itu. Bukan hanya subuh dan maghrib. Setiap kali sholat saat tahiyat akhir kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnahnya dajjal. Darah dan nanah apakah najis? Ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Dan saya yakini yang najis itu adalah darah haid. Adapun darah kebacok itu enggak, tidak najis. Darah manusia ya. Tetapi kalau antum menyembelih hewan, sapi, kambing, diiris begitu, darah yang memancar itu najis. Mana dalilnya? Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayyakuna mayta au lahma khinzirin au damman masfuha. Katakan Muhammad, aku tidak mendapati dalam wahyu ada sesuatu yang haram bagi orang yang makan. Ada makanan yang haram bagi orang yang makan, tidak ada. Kecuali jika berupa bangkai atau daging babi atau darah yang memancar. Yaitu darah memancar ketika proses penyembelihan. Adapun darah manusia, pendapat yang saya yakini lebih kuat, ya tidak najis. Mana dalilnya? Dalilnya ada sahabat Nabi yang pada waktu malam hari, pada waktu perang itu beliau sholat. Lalu dipanah. Kena dia ketika sholat itu. Saya mengucur darahnya. Tapi beliau tidak membatalkan sholatnya. Seandainya darah itu najis, mesti sholatnya batal kan najis. Seperti itu. Dan dalilnya juga adalah ada pensyariatan sholat khauf. Apa sholat khauf? sholat ketika rasa takut. Kapan itu? Ketika perang, ketika jihad. Ya, jadi hatta ketika perang pun kita enggak boleh meninggalkan sholat. Harus tetap sholat jamaah. Namanya sholat khauf. Dibagi dua. Nanti ada tutorialnya. Gitu. Tapi saya bertanya nih, ketika perang di zaman Nabi dulu, perangnya enggak pakai bedil, pakai tombak, pakai pedang, panah, seperti itu. Orang berperang itu gupak getih apa enggak? Gupak getih apa enggak? Gupak. Kena darah di mana-mana, luka. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu ketika meninggal dunia tidak didapatkan satu jengkal dalam tubuhnya, melainkan ada bekas bacokan. Seluruh tubuhnya kena bacok-bacok. Khalid bin Al-Walid, panglima kaum muslimin yang tidak pernah kalah perang, itu ketika meninggal dunia seluruh tubuhnya kena bacok-bacok. Tapi dalam rangka berjihad, bukan tawuran utawa kelitih. Luka bacok mergo kelitih itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi mereka sholat. Apakah mungkin wah kita adus membersihkan darah baru lagi sholat? Ya enggak, wong suasana perang kok adus. Suasana perang itu enggak mikir apa? Adus, langsung sholat dalam kondisi badan penuh darah. Ini menunjukkan apa? Darah manusia itu tidak najis, kecuali darah haid itu najis atau darah hewan yang memancar ketika proses sembelihan. Sekedar ingin tahu, riwayat pendidikan Abul Aswad khususnya di bidang agama. Oh, nanti Japri aja. Bagaimana hukumnya akikah dengan uang pinjaman dan berhutang? Boleh selama dia tidak ngemplang. Selama tidak ngemplang. Tapi kalau dia mengakikahi atau kurban hutang nek ditagih ngemplang karena mentalnya mental kucing. Kucing gandek meong omahmu ngendi ngerong ora gateladus. Kok iso nimbo nyemplung ora adem, kemul apa ndi kemul? Utang nek ditagih ngemplang tuh kucing, dan banyak sekali orang Islam bermental kucing. Ya. Ketika utang seperti kucing. Ketika ditagih kaya macan. Ngamuk-ngamuk. Sing nagih malah mati dhewe. Nek utang ki lembah mana halus memelas, begitu ditagih nesu. Ayo kosek. Ora-orane nek ora tak sahur tenang wae. Kowe ki manu ya ora percaya ora sedulur dhewe. Wah, aku merasa terluka nek carane ngene iki. Loro atiku. Malah nesu. Cing kucing. Cara untuk menghilangkan godaan-godaan buruk di hati dan bagaimana agar terhindar dari penyakit was-was. Saya sering menyampaikan semakin banyak bisikan hati untuk berbuat kejahatan itu menunjukkan lemahnya kita dalam berzikir. Pernah enggak antum pada satu ketika ngelihat orang itu kepikiran, wah ada yang membisikkan, wah tak plato arit sirai, itu pernah enggak? Atau juga waktu dikeprokkan kepala, pernah enggak? Pernah, saya yakin di antara yang hadir ini pernah, meskipun hanya sekedar apa? Terlintas di dalam hati, benar ya? Kepikiran gitu tok. Gitu. Pas aning kancane turun, wah, iki apa mau tak linggis wetenge seperti itu. Ada, dan bisikan itu bukan dari antum itu. Itu dari syaitan. Kenapa? Karena lemahnya kita dalam berzikir. Kita ada ikhwan dari Tulung namanya Mas Husni. Dia bekerja di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Itu pernah kejadian, ada orang punya penyakit jiwa, sudah divonis sembuh-mbuh. Lalu diminta oleh dokter itu untuk bantu-bantu di kantor. Satu ketika dokter itu lagi ngambil berkas itu di bawah meja gitu. Tahu-tahu pasien yang sudah divonis sembuh tadi ngambil martil, dokter itu dipukul kepalanya pakai martil, meninggal dunia. Itu was-wasah namanya. Gitu. Seperti dulu ada kanibal, bener gak? Ya, kemudian menggali kuburan lalu dimakan dagingnya. Ada yang dimasak, dibumboni barang Iwan. Dan itu terjadi. Anak-anak era milenial kok ngerti, ra ngerti. Oh, itu berita udah lama kok. Mungkin 10 tahun ya. Ada orang makan manusia itu di Indonesia ada. Di Indonesia itu apa yang enggak ada sih? Sarwa eneng pokoknya. Tapi rata-rata sing ra genah. Jadi itu karena was-wasah, bisikan-bisikan. Apa namanya, bisikan untuk berbuat maksiat, bisikan lihat wanita cantik, wah apa mau tak pek ngono piye. Ada bisikan seperti itu. Itu menunjukkan lemahnya kita di dalam apa? Berzikir kepada Allah. Maka saran saya untuk penanya dan untuk saya juga untuk para jamaah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak ta'awud. Dan ta'awud itu jangan hanya sekedar dijadikan ritual lisan saja. bar salat yang rampung lunga, enggak, dinikmati. Astaghfirullah wa atubu ilai. Artinya apa itu? Aku bertobat kepada Allah. Ya. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Zikir itu memberikan kekuatan jiwa, kekokohan jiwa. Betapa banyak orang-orang badannya tinggi besar, kuat, kokoh, tapi jiwanya lemah, rapuh. Ada musibah sedikit nangis, ada godaan sedikit maksiat. Ya. Termasuk yang bikin keraton apa agung sejagat ini ternyata bakul angkringan ha ngono kok menguasai dunia yang bener saja itu karena was-wasah juga ya was-wasah dari apa dari setan termasuk orang-orang yang mengaku jadi nabi itu was-wasah ya para pelaku kejahatan ekstrim itu karena bisikan-bisikan itu harus dilawan sering-sering baca al-muawwidzatain surat al-falaq dan surat Anas, jadikan wirid setiap sholat jangan sampai lepas itu, begitu. Kemudian juga membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari, meskipun sedikit tetapi rutin. Insya Allah itu semuanya akan memberikan kekuatan jiwa dan efek yang luar biasa di dalam mengusir was-wasah. Cuma masalahnya biasanya enggak istiqomah, itu masalahnya. Kesalahan ada pada diri kita sendiri, jadi diperlukan jihad, kesungguhan yang luar biasa. Kalau orang itu kuat memotivasi dirinya untuk diet, yang menurunkan berat badan sampai 50 kilo, sampai 40 kilo, harusnya kita juga punya kekuatan juga untuk membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat di masjid yang dalam dan depannya ada kuburan, dilarang. Apabila kuburan ada di samping masjid, apa dilarang? Ini khilaf juga masalah ulama. Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama di antaranya Al-Imam Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan kalau kuburnya di samping itu enggak apa-apa. Atau di luar masjid enggak apa-apa. Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan kalau kuburannya di luar masjid tapi di arah kiblat enggak boleh, kalau di samping boleh. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan semuanya tidak boleh karena hadis memang tidak merinci. Nabi hanya mengatakan la tusalli ilal kubur. Jangan kalian salat di kuburan. Dalam riwayat lainnya Nabi mengatakan la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu kubura anbiya'ihim masajida. La'anat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburannya nabi loh, enggak boleh. Apalagi kuburan yang bukan nabi, apalagi hanya kuburan kiai. Kadang ada kuburan hewan. Na'udzubillah min dzalik di zaman sekarang itu. Jadi ala khilaf. Saya sendiri lebih amannya enggak usah sholat di masjid yang ada kuburan, baik di samping ataupun di sebelah depannya atau di sebelah kiblatnya. Wallahu ta'ala alam. Kampung saya ada ronda setiap malamnya, tetapi rondanya cuma berisi kegiatan yang sia-sia. Mohon sarannya cara mengisi kegiatan ronda yang sesuai syariat. Pengajian. Rondanya pengajian. Kultum. Giliran. Itu dalam satu grup setiap malam itu ada berapa orang? 5 orang. Wis, saiki kuwi sing kultum. Ya kuwi kudu sinau nyepakke kok omah. Nanti kita rungokke. Besok giliran kamu seperti itu. Setelah itu berdiskusi bahtul masail. Membahas tema-tema keagamaan seperti itu. Orang kami sekak, karambol. Antuk turu, nguyuh. Tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Atau kalau memang bisa lebih baik enggak, kalau memang antum enggak bisa meninggalkan itu lebih baik enggak usah ikut ronda. Biasanya satu kampung itu kalau enggak ikut ronda bayar gitu kan, wis terima bayar wae daripada buang-buang waktu yang sia-sia. Mengapa para pelaku bid'ah lebih susah dinasihati dibanding pelaku maksiat? Karena bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Gitu. Karena bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Jadi lebih berat bid'ah itu dibandingkan maksiat. Lebih horor. Kata Imam Al-Auza'i kalau enggak salah. Apa kata beliau? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat bisa diharapkan tobat, tapi bid'ah enggak. Ya ada yang pelaku bid'ah bertobat, tapi sedikit. Ya, orang maksiat itu mendem misalnya, dia tahu dirinya salah, tapi pelaku bid'ah dia tobat tau iki. Tobat piye ibadah kok tobat? Selawat tok kon tobat. Kowe kuwi tobat to. Malah seperti itu. Itu sebabnya. Apakah termasuk bid'ah jika menyebut Allah dengan Gusti Allah? Bagaimana hukumnya? Ini beberapa ustadz ya, saya lihat mengatakan tidak boleh. Tidak boleh Gusti itu. Karena itu tasabuh katanya. Tetapi saya secara pribadi sependek pengetahuan saya itu tidak apa-apa. Kenapa alasannya? Karena Gusti itu dia bukan merupakan bagian dari asma wa sifat. Gusti itu bukan nama, Gusti itu juga bukan sifat. Tetapi Gusti itu min babil khobar. Hanya cara mengkhabarkan tentang Allah saja. Seperti itu. Seperti kata Tuhan. Seperti kata apa? Tuhan yang mulia, seperti itu. Hanya pengkhabaran, bukan termasuk di dalam asma wa sifat. Karena tidak ada satupun manusia mengatakan di antara nama Allah adalah Gusti, itu enggak ada. Tapi itu adalah bagian dari khobar. Seperti menyebut Nabi Muhammad, sebagian menyebut baginda. Boleh enggak itu? Apakah Nabi punya sifat baginda? Itu kan hanya pengkhabaran saja. Baginda, terus junjungan kita. Seperti itu. Jadi karena bukan masuk dalam ranah asma wa sifat, ya dia tidak mengapa dipakai. Tapi kan itu apa namanya? Merupakan ciri khas orang Hindu. Di zaman sekarang enggak. Justru banyak sekali kaum muslimin di desa-desa itu hampir semuanya menyebut apa? Gusti Allah, seperti itu. Jadi tidak menjadi ciri khas orang-orang kafir lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kalau ada yang mengatakan itu tidak boleh ya, tafadhal, tidak apa-apa. Tapi secara dalil tegas yang melarang, saya sampai hari ini belum mendapatkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya ingin mengikuti program mengumpulkan rangkuman kajian panitia, tetapi takut riak. Bagaimana niat yang benar? Meninggalkan amal baik karena takut riak, itu adalah riak. Iya, kata para ulama kita seperti itu. Aku jane pengen umroh, ini aku takut riak, jadi rasa umroh kayak gini. Aku ki jane pengen jumatan loh, ini takut riak, jadi rasa jumatan kayak gini. Ben aku dianggap wong elek ya men. Padahal kan aslinya ya elek. Enggak boleh seperti itu. Ya, meninggalkan sesuatu yang baik karena takut riya itu enggak boleh. Tetapi melakukan kebaikan karena riya itu juga tidak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Melakukan sesuatu yang baik dan memerangi perasaan riya di dalam hati, berusaha menghilangkannya dan melawan, itu yang bagus. Seperti itu. Jadi antum jangan takut riya lagi. Bikin rangkuman, karena itu bermanfaat bagi antum dan memotivasi orang untuk melakukan apa? Kebaikan. Kalau begitu lomba tahfidzul Quran juga enggak ada. Soalnya saya takut riya. Saya tuh pengen ngaji di Bramen, tapi saya takut riya. Ya gundekem terus nang omah no. Takut riya terus. Bolehkah hutang menghutangi dengan emas? Boleh, tapi kembalinya dengan emas. Apakah termasuk riba? Karena emas di masa sekarang dengan emas di 2 tahun ke depan jika dirupiahkan nilainya beda. Ya tidak, seperti tadi saya sampaikan, namanya menghutangi itu memang dibangun di atas prinsip rugi. Seperti itu, ngutangi 1 gram kembali 1 gram, tapi kan nilainya beda. Ya memang seperti itu, bukan hanya emas, duit pun juga begitu. Benar tidak? Duit 1 juta sekarang, 1 juta 2 tahun lah gitu beda. Buktinya UMR naik juga. Upah minimum upah minimum regional naik. Karena UMR di zaman dulu itu misalnya 1 juta, kalau di zaman sekarang udah enggak cocok lagi, sudah apa-apa naik kok. Tetapi memang menghutangi itu dibangun di atas prinsip merugi. Secara hitungan matematis hakikatnya justru beruntung. Karena Nabi mengatakan kana Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba menolong saudaranya. Apakah boleh kita masuk kelenteng candi atau tempat ibadah? Tidak boleh. Tidak boleh. Umar Ibn Khattab melarang seseorang masuk ke gereja. Lagian ngopo toh? Dolan kok ning kelenteng ngopo? Dolan ning kelenteng ning candi. Saya itu setiap hari lewat candi loh. Karena saya tiap hari ke Jogja, lewat candi selama bertahun-tahun, hampir 5 tahun itu belum pernah sekalipun saya ke sana. sekedar parkir pun enggak pernah. Ya mung lewat toh kudu nonton. Oh, kae, heeh. Wis. Dan saya berdoa ya Allah, kadang-kadang ya ada itu bersit. Mbok yo pisan-pisan iki mlebu ngeliruh. Tapi terus saya berdoa ya Allah, jangan apa namanya tumbuhkan rasa cinta sedikit pun kepada apa namanya tempat ibadah orang-orang kafir. Enggak boleh. Apalagi sampai mengagumi, enggak boleh. Wah, cari yang lain, tempat wisata yang lain. Pluneng itu. Berintik, Susuan. Mana lagi tempat wisata? Masjid Al-Aqsa, enggak apa-apa. Salat sih. Zikir, baca Quran di sana. Yang beramen pas kondisi biasa bukan seperti ini dolan rene. Enggak apa-apa. Refreshing. Daripada antum enggak kelenteng, ngopo ning kono? Minta tolong dijelaskan apa gitu mahram dari bapak dan ibu. Maksudnya dia mahram dari bapak dan ibu. Mahram dari bapak dan ibu. Dari jalur bapak dan ibu gitu. Ya. Banyak sih mahram itu perlu dua pertemuan pengajian itu. Mahram itu iya betul. Dan saya sudah menulis dua sesi tulisan. Namanya judul tulisannya Aku Tidak Akan Menikahi Kamu gitu. Bagian 1, bagian 2. Di antaranya saya sebutkan ya, setiap wanita yang pernah dinikahi bapak kita haram selama-lamanya. Gitu. Dan juga nenek ke atas. Dan juga keturunan kita ke bawah itu enggak boleh. Dan juga saudara dari kita satu kandung, saudara sepersusuan itu juga tidak diperbolehkan. Banyak, ada mahram yang muabbad, ada mahram yang muaqqad. Nanti antum bisa cek di internet tulisan judulnya itu, Aku Tidak Akan Menikahi Kamu, tentang mahram gitu. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada mereka? Jelaskan tentang LDII dan bolehkah kita sholat di masjid yang mereka bangun. Sikap kita sebagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin yang lainnya, kita mencintai kaum muslimin sesuai dengan kadar sunnah yang melekat pada diri mereka dan membenci sesuai dengan kadar bid'ah yang melekat pada diri mereka. Apakah sholat di masjid mereka? Boleh sholat di mereka. Meskipun nek bar itu dipel ya. Tapi antum tidak boleh sengaja membuat susah mereka. Sholat, wah engko bar iki dipel tak gulung sisane ning kene. Men roto. Tidak boleh seperti itu. Dan itu memang ajaran mereka. Kalau mereka mengatakan tidak dipel itu enggak benar. Memang dipel. Karena di luar mereka meyakini sebagai sesuatu yang najis. Dalilnya adalah innamal musyrikuna najasun. Dan mereka tidak akan pernah mau sholat di masjid gini. Enggak mau. Yang tulen lo ya. Kalau yang KW kadang-kadang karena pekewuh ya cik sok gelem gitu. Itu bukan intisari ajarannya, itu oknum. Tapi kalau ajaran aslinya memang tidak boleh sholat kecuali di masjid intern mereka. Dan kita apakah boleh? Boleh, selama dia masih muslim dan kita meyakini mereka masih muslim, mereka meskipun mereka menganggap kita bukan muslim. Seperti itu. Termasuk masjid Al-Aqsa ini, ketakmirannya itu diurus oleh seluruh ormas. Termasuk mereka ini. Dan seluruh ormas datang kecuali mereka ini sampai sekarang gak pernah mau datang. Karena memang masjidnya bukan intern mereka. Gitu. Dan itu fakta, itu bisa cek. Ceritakan tentang kelompok Taliban yang Ustaz ketahui dan bagaimana pengaruh mereka kepada umat muslim dunia, termasuk hubungan mereka dengan Baitul Maqdis. Taliban ini di Pakistan ya, Afghanistan ya. Dulu sempat ramai ketika Rusia menjajah Afghanistan, yang kemudian berakhir. Wallahu ta'ala alam bisawab, saya tidak begitu tahu tentang kelompok apa Taliban ini dan sejauh mana apa namanya pengaruhnya, tetapi yang pasti saya belum menemukan ada satupun ulama ahli sunnati wal jamaah yang mentazkiyah dan merekomendasi gerakan Taliban ini. Dan setahu saya di kalangan mereka pun belum melahirkan sosok ulama yang dikenal sebagai ulama, benar-benar ulama yang ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, melahirkan kitab-kitab itu. Setahu saya belum. Bagaimana hukumnya apa ini menelangkan apa ya kepala, menelengkan menedengkan kepala ketika tahiyat akhir. Apa ini? Antum baca ini coba. Bagaimana hukumnya apa itu? Menelengkan ini piye? Menengleng toh. Ya itu kalau itu sebagai satu hal yang alami enggak apa-apa, tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah ibadah yang utama adalah miring, nera miring kurang utama itu enggak boleh. Adapun karena miring terutama orang-orang yang gemuk itu nek takyat akhir memang mengleng begini. Iya, betul itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ngalami gitu. Dan ada yang lebih parah daripada saya sampai enggak bisa tawaruk setiap kali sholat jamaah. Tahu tawaruk? Duduk tawaruk itu. Karena saking besarnya itu dia kalau tawaruk itu ngelinggoi sikile kancane. Sehingga dia lebih baik ikhtirasi aja daripada memadoroti orang. Dan karena mengeleng itu karena ini aja ya, karena faktor berat badan aja, berlebih, obesitas ya. Kalau orangnya kurus insyaallah ya mengeleng ada, tapi enggak senemen orang yang gemuk. Hukum memajang gambar karikatur di rumah, jika haram bagaimana? Jika haram bagaimana dalil? Dalilnya Nabi mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun. Hadis sahih Nabi mengatakan sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para penggambar. Gambar makhluk hidup maksudnya. Kalau karikatur ini maksudnya apa? Kalau karikatur itu lengkap, ada mata, kepalanya, bibirnya, wajahnya, tangan, kakinya, maka haram dan terancam oleh hadis Nabi ini. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambarnya dan ada apa? Anjingnya. Sehingga gambar makhluk hidup itu hukumnya haram. Makanya tukang rukyah manapun sebelum merukyah orang-orang sakit, kena sandat, kena sihir, biasanya menginstruksikan gambar-gambar yang bernyawa itu tolong dihilangkan. Kalau enggak ada gunanya rukyah. Karena itulah tempat tinggal setan. Patung juga seperti itu. Jadi tidak boleh, itu dalilnya. Apakah seseorang yang kurang beradab terhadap guru akan diharamkan dari ilmu? Ya, kalaupun dia punya ilmu, dia tidak akan berkah ilmunya itu. Makanya Islam itu tidak seperti ilmu-ilmu yang konvensional yang lain. Seperti Anda pernah bilang, antum kuliah mempelajari ilmu umum sambil maksiat tetap lulus, tetap dapat nilai tinggi. Tapi antum belajar agama sambil maksiat, tidak bisa. Kalaupun bisa, tidak akan barokah ilmunya. Dan bagaimana adab yang baik dan benar terhadap guru? Antum cek perekaman pengajian di YouTube, judulnya Hormati Gurumu Sayangi Teman. Itu ada tentang bagaimana cara menghormati guru. Hukum memberi uang receh kepada pengamen tidak boleh karena musik itu haram ya. Apakah jam jadwal sholat yang ada di sebagian besar termasuk dalam perhitungan astronomi? Iya, astronomi itu tidak haram loh ya. Astronomi tidak haram. Jangan salah paham dengan yang tadi itu. Yang menjadi masalah itu ketika kita lebih mendahulukan astronomi daripada dalil lah, itu yang jadi masalah. Tetapi ilmu astronomi secara asal pun sesuatu yang mubah. Ini panjang banget. Dia menanyakan beberapa nama-nama dai yang terkenal ini. Apakah boleh mengambil ilmu dari mereka? Saya diberitahu teman bahwa mereka adalah orang bermanhaj dan pemahaman yang salah rusak. Emang seperti itu. Antum kan sudah belajar dua kitab. Kitab apa? Qaidatun fi wujubi ta'atillah wa ulatil umur. Dan antum lihat gaya-gaya mereka ini. Tidak ada rasa takut terhadap larangan Allah. Ya, pengajian itu kadang campur baur laki wanita. Benar apa tidak? Media mereka. Kadang ada di antara mereka merekomendasi film. Tidak pernah itu Nabi berdakwah dengan cara drama. Bahkan dakwah dengan film ini adalah merupakan cara-cara bid'ah di dalam berdakwah. Ini tokoh-tokoh yang disebut ini merekomendasi film-film. Bahkan ada yang menulis naskahnya film. Iya. Antum tahu enggak pemeran salah satu ulama, artis pemeran salah satu ulama di dalam film murtad. Kalau film itu jadi sarana dakwah, harusnya yang memerankan ulama ini jadi orang bagus dong. Tapi kenapa malah murtad? Dan sudah ada 2 atau 3, saya dikasih tahu teman, ada 2 atau 3 film Islami yang terkenal nih. Pemainnya 3-3-nya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang itu bukan cara berdakwah yang benar, yang sesuai dengan pemahaman as-salaf. Jadi jangan belajar kepada orang-orang ini. Belajarlah kepada guru yang mengajarkan akidah yang benar, manhaj yang lurus, dan cara-cara berdakwah yang sejalan dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dakwah dengan cara film, dakwah dengan cara sandiwara, dakwah dengan cara lagu, musik, dan seterusnya. Emang para sahabat apa berdakwah pakai ledek gitu zaman dulu. Enggak ada nyanyi-nyanyi seperti itu. Itu saja. Bagaimana penjelasan tentang hadis Nabi apa, tentang perpecahan umatnya, nanti insya Allah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Hadis tentang perpecahan umat insya Allah akan datang waktunya. Itu saja bisa kita sampaikan. Dan ini ada hadiah rangkuman pertemuan ke-6 dan ke-7 Mas Rafi, buku zikir dan sarung. Mana Mas Rafi? Ada Mas Rafi, yang namanya Rafi. Mana? Oh antum ya, orang ngacung ya, bingung aku. Saya kan bukan dukun. Doorpress pertanyaan 1, hadiahnya sarung. Pertanyaannya apa ya? Saya bingung ya pertanyaannya. Apa? Antum kasih pertanyaan. Saya tuh kalau suruh bikin pertanyaan bingung. Oh iya, siapa yang meriwayatkan hadis yang kalau pengajian Nabi iman tambah, pulang iman jadi lemah? Sahabat tadi namanya siapa? Angkat tangan, antum. Siapa? Handolah ya. Hadiahnya pertanyaan 1 sarung, Mas. Gajah rimba. Yang kedua, sahabat satunya lagi. Tadi kan ada dua sahabat yang menghadiri. Fadhal, Mas siapa? Mas siapa namanya? Reswanto, silakan. Dari mana Mas Reswanto? Dari Ndelanggu, Masya Allah. Antum dari? Jetis. Jetis sini. Jetis gini Mas Anas itu, bukan? Dekat Pluneng itu. Oh, Jetis ini ya. Jadi banyak Jetis ini. Di Cawas ada Jetis, ini ada Jetis, di situ ada Jetis. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab ini, mengkhatamkannya dan mempelajari kitab-kitab akidah yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.